Kalau pekerjaan kita culas dan lalai, orang kata haram bagi anak isteri, tapi macam mana nak menebusnya? Batulah dengan bersedekah, beristighfar. Nak kita memohon ampun kepada Allah dan bersedekah. Sedekah ini adalah al-hasanat yang tuzhibu sayyiat. Hasanat menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, mudah-mudahan yang kita buat di masa lalu. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya hasanat tuzhibna sayyiat. Dia akan memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Maka ulama syurkan dalam kitab-kitab, kalau kita berasa banyak salah, banyaklah bersedekah, banyak menderma. Dak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan bersihkan harta kita.